بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang kewajiban dan keutamaan ibadah haji. Kali ini kita awali dari hadis ke-9. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu anna imra'atan qalat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, seorang wanita berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil hajji adrakat abi syaikhan kabira. Sesungguhnya kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada hambanya dalam ibadah haji itu telah mengenai ayahku, syaikhan kabira, namun ia dalam keadaan sudah tua renta. La yathbutu ala rahilati, ia tidak dapat menetap duduk di atas kendaraannya, artinya sudah tidak sanggup melakukan perjalanan jauh. Afa ahujju anhu, bolehkah aku melakukan haji untuknya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini secara jelas bisa kita pahami. Pertama, seseorang yang sudah tidak punya kemampuan secara fisik untuk melakukan ibadah haji, entah itu karena sudah tua renta atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sementara secara finansial sudah cukup untuk menunaikan ibadah haji, maka boleh ada orang lain yang menggantikannya. Kalau bahasa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, badal haji. ini hukumnya boleh. Seseorang, sekali lagi, tidak punya kemampuan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji secara fisik, entah itu karena sakit atau sudah tua renta, maka boleh ada orang lain yang menggantikannya. Seperti apa yang ditanyakan oleh seorang wanita di sini kepada Rasulullah, yang mana ayahnya sudah tua renta dalam keadaan sudah terkena kewajiban berangkat haji, karena secara finansial, secara materi sudah cukup, cuma masalahnya sudah tua renta, gak sanggup kalau melakukan perjalanan jauh. Si wanita ini meminta fatwa kepada Rasulullah, bolehkah aku menggantikan hajinya? Jadi dia yang melaksanakan ibadah hajinya, tapi pahalanya untuk ayahnya. Kata Rasulullah, ya boleh. Ya. Yang kedua, boleh seorang wanita membadal haji laki-laki. Jadi yang tidak mampu menunaikan ibadah hajinya laki-laki, kemudian yang menggantinya adalah wanita. Boleh. Atau sebaliknya, juga tidak jadi masalah. Ya. Atau laki-laki diganti dengan laki-laki, wanita diganti dengan wanita, ini juga boleh. Ya. Berikutnya hadis yang ke-10. وعن لاقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال dari لاقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه, ia datang kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم kemudian berkata, inna abi syaihun kabirun la yastati'u al-hajj wala al-umrata wala adh-dha'ana. Sesungguhnya ayahku sudah tua renta, dia tidak bisa berangkat haji. Tidak bisa berangkat haji. Tidak bisa berangkat umroh. Tidak kuat juga melakukan perjalanan jauh. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, hujja an abika wa'tamir, berangkatlah haji, gantikan ayahmu, wa'tamir, dan berangkatlah umrah, gantikan ayahmu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan, hadisun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Secara isi hampir sama tentang bolehnya badal haji. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, orang yang membadal haji itu harus sudah pernah melaksanakan haji. Jadi kalau yang belum pernah enggak bisa. Yang membadal itu harus yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Nah, misalnya kita mau menggantikan haji seseorang karena ada halangan, dia enggak bisa berangkat, maka kitanya harus sudah haji duluan. Kalau belum, enggak bisa. Ya. Nah. Selanjutnya hadis yang ke-11. Qala wa anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu qala, hujja bi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu sab'i sinin. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku disertakan berangkat haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sahabat Sa'id bin Yazid diberangkatkan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajjatil wada, pada haji wada. Sedangkan aku saat itu masih berumur 7 tahun. Masih kecil. Makanya bahasanya hujja bi. Aku diikut sertakan berangkat haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda kalau beliau tidak di usia sebagaimana mestinya, sudah dewasa, sudah besar. Makanya di akhir beliau mengatakan, saat itu umurku 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama tentang bolehnya anak kecil berangkat haji. Dan melaksanakan rukun-rukun haji seperti biasa ya, di sana. Karena usia 7 tahun sudah bisa untuk tawaf, sa'i, insya Allah bisa. Bahkan kurang dari usia 7 tahun pun boleh berangkat haji. Hatta 3 tahun, 2 tahun bahkan bisa. Dan itu dijelaskan di hadis yang setelahnya. Ya. Kita baca hadis yang setelahnya, hadis yang ke-12. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya Ruqbanan bir Rauha. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Ruqban, bertemu dengan beberapa pengendara birrauha, di Rauha. Jadi ada rombongan yang naik kendaraan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bertanya, manil qaum, siapa anda semua ini? Rasul bertanya kepada mereka. Qalu, mereka menjawab, al-muslimun, kami semuanya kaum muslimin. Bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali mereka karena mungkin jauh ya kan tempatnya, dan tidak semua orang bisa dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dataran jazirah Arab itu luas. Rasul bertanya, manil qaum, siapa anda-anda ini? Mereka menjawab, al-muslimun, kami kaum muslimin. Qalu, mereka balik bertanya, mana anta? Kalau anda siapa? Wajar, Rasulullah juga tidak dikenali. Karena saking banyak kaum muslimin. Dan tempatnya terpisah-pisah. Ya. Gak semua kaum muslimin pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini juga sama. Nama Rasulullah SAW cukup populer, mereka semua mengenali dan menyatakan beriman, tapi tidak semuanya bisa bertemu berdekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahu nama ya mendengar ada seorang yang bernama Muhammad, seorang utusan Allah, tapi belum pernah ketemu. Anda siapa? Kata mereka. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah. Ketika tahu itu utusan Allah, mereka atau ada salah satu dari rombongan itu yang langsung meminta fatwa kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farafa'at imra'atun sabiyan, seorang wanita tiba-tiba mengangkat anak kecil yang masih digendong. Faqalat, kemudian ia bertanya, alihada hajjun, kalau anak yang masih kecil ini boleh haji enggak? Gitu. Maksudnya kalau haji berpahala enggak? Qala, jawab Rasulullah SAW, na'am walaki ajrun, iya, dan kamu juga akan dapat pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ini yang tadi kita singgung, anak kecil yang masih digendong, masih dipangku, boleh ya dibawa berangkat menunaikan ibadah haji dan akan jadi pahala buatnya, walaupun secara terbebani oleh kewajiban belum, karena belum balig, belum masuk kategori mukallaf, tapi secara pahala tetap akan mendapatkannya. Nah, hadis yang ke-13. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji ala rahlin, di atas kendaraannya, unta. Wa kanat zamilatahu, dan untanya itu adalah unta muatan milik beliau sallallahu alaihi wasallam. Unta muatan itu maksudnya unta yang memang dipakai untuk mengangkut orang, mengangkut barang gitu. Karena unta juga ada unta perahan. Kalau unta perahan berarti unta yang susunya diperah. Nah, yang biasa dipakai untuk mengangkut barang, mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya unta muatan. Kan kalau kendaraan sekarang juga ada kendaraan pribadi, ada juga kendaraan umum, ya kan? Ada angkot, ada bis. Ini kan kendaraan umum. Nah, dulu kendaraan yang paling diandalkan, yang memang punya tenaga dan power yang bagus itu unta. Sangat kuat, bisa melakukan perjalanan jauh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan bisa. Yang dilewati gurun pasir ya, sejauh mata memandang, pasir, padang, yang kalau pasirnya diinjak kaki kita masuk ke dalam karena tumpukan pasir. Bayangkan jalan di padang pasir yang seperti itu jelas berat, berbeda dengan jalan di tanah yang keras, ya kan? Kalau berjalan di atas padang pasir itu berat. Karena setiap kali kita melangkahkan kaki, kaki itu akan masuk paling tidak sampai tumit, ya. Makanya di padang pasir itu kita lihat banyak sekali bekas-bekas itu. Kalau ada mobil maka nampak jelas sekali bekasnya. Ada telapak kaki, nampak sekali jelas bekasnya. Demikian juga bekas kaki-kaki unta, kelihatan sekali. Jadi wajar kalau banyak orang yang tersesat jalan di padang pasir. Kenapa? Karena terlalu banyak jejak. Bingung gitu ya. Ini jalan yang sebenarnya kemana? Itu padang pasir. Karena sejauh mata memandang luasnya. Kalau malam bisa dibayangin gelapnya kayak apa. Dan horor, horor dalam artian karena banyak serigala padang pasir yang itu mengerikan sekali. Ya. Yang kalau di malam hari itu nampak terlihat matanya saja yang merah. Dan itu kan sangat berbahaya. Ya. Tapi kalau kita ada di padang pasir apalagi di siang hari, terus ada satu pohon misalnya yang bisa kita pakai untuk berteduh, indahnya bukan main. Begitu. Duduk menikmati sepoi-sepoi angin yang berhembus sambil melihat luasnya padang pasir. Ya, masya Allah. Tumpukan-tumpukan gurun-gurun. Ya, kayak bukit-bukit. Tapi pasir itu. Kita ngelihat unta lagi jalan ya kan, dari kejauhan. Itu padang pasir. Ya. Di daratan Arab masih, di Yaman masih banyak. Nah, unta yang dipakai kendaraan untuk haji oleh Rasul SAW adalah unta muatan milik beliau. Nah, karena sekali lagi unta yang seperti itu unta yang punya kekuatan. Menggembala unta tidak seperti menggembala kambing. Kalau kambing itu termasuk hewan ternak yang lemah, ya, lembut. Makanya para anbiya itu rata-rata latar belakangnya penggembala apa? Kambing. Sehingga mereka memiliki kelembutan, akhlak, adab. Kalau unta keras. Unta keras. Menggembalanya harus bawa bambu panjang untuk menggiringnya. Itu luar biasa. Enggak akan kuat antum. Naganya luar biasa. Antum pegang bisa kebanting antum. Apalagi yang enggak biasa. Ya. Tenaganya kuat. Cara menyembelihnya pun kan beda. Enggak seperti hewan ternak pada umumnya. Dia tidak dijatuhkan. Sapi walaupun besar dijatuhkan, ya kan? Dimiringkan. Kalau unta tidak. Unta itu dinahar. Unta dinahar sedang duduk tusuk ya. Pertengahan antara dada dengan lehernya tusuk. Jadi tidak ada istilah oh dikepung sama 7 orang. 7 orang, 15 orang juga belum tentu bisa. Ya, 7 orang. Sapi mah bisa, gampang. Tapi kalau unta enggak bisa. Berat gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW disampaikan oleh sahabat Anas, beliau itu berangkat haji naik kendaraan berupa unta dan unta yang dinaikinya adalah unta muatan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang ke-14, wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qalat kana ukaz wa mijannah wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan dulu Ukaz kemudian Mijannah dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Bahkan kalau dalam sejarah itu ada, boleh dikatakan kesatria Ukaz dulu, jagoan Ukaz, sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, jago gulat, disegani di Ukaz. Kata sahabat Ibn Abbas, dulu Ukaz, kemudian Mijannah dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar di waktu, di masa jahiliyah. Fata'athimu atau fata'athamu an yattajiru fil mawasim. Orang-orang merasa berdosa kalau berniaga di musim-musim haji. Orang-orang merasa berdosa kalau berniaga, berdagang di musim-musim haji. Fanazalat, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haj." Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian hendak mencari karunia dari Rob kalian. Mencari karunia dari Rob kalian salah satunya adalah melalui jual beli, berniaga, berdagang, fi mawasimil haj, yakni di musim-musim haji. Jadi di saat banyak orang merasa ragu soal boleh atau tidaknya berniaga, berdagang di musim-musim haji, akhirnya sebagai jawabannya turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di surat Al-Baqarah 198 yang menjelaskan tentang apa? Kebolehannya. Nah, rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini akhir dari hadis pada Kitabul Hajj, bab tentang kewajiban dan keutamaan haji. Selanjutnya kita akan memasuki bahasan baru, Kitabul Jihad. Babun Fadlul Jihad, bab keutamaan jihad. Jihad berasal dari kata jahada yujahidu, yang berarti badlul juhdi fi muqabalatil adu, mengerahkan segenap usaha, kesungguhan untuk menghadapi, memerangi musuh. Itu makna jihad. Jihad itu sendiri di dalam Islam ada yang dikenal dengan jihadun nafsi. Ini jihad yang paling besar, jihad yang menjadi pondasi, jihad yang menjadi apa? Pondasi. Jihad yang masing-masing kita harus bisa melakukannya sebelum melakukan jihad-jihad yang lain. Jihadun nafsi dulu. Maksudnya apa? Memerangi atau berusaha untuk menundukkan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi jangan dulu bicara jihad yang lain kalau jihadun nafsi saja belum dilakukan. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh, ya, kalau mengalahkan diri sendiri saja tidak bisa, gitu. Makanya kenapa jihadun nafsi ini menjadi pondasi. mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri saja enggak bisa, terus kok bicara soal mengalahkan apa? Musuh. Ya. Ini hal yang tentu tidak patut. Ya. Harusnya masing-masing kita berusaha menegakkan jihad dalam rangka menundukkan jiwa kita, ya, diri kita, supaya bisa mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya kata para ulama, hadzal jihad yanbani alaihi jihadun ukhra. Jihad ini menjadi pondasi ditegakkannya jihad-jihad yang lainnya. Selain jihadun nafsi, ya tentu saja jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan orang-orang munafik, karena golongan munafik juga musuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an sudah memberitahukan kepada kita, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun, di surat Al-Munafiqun. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya, orang-orang munafik, maka waspadalah kalian dari mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran. Kenapa Allah mengatakan bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran? Karena orang-orang munafik ini hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau boleh diistilahkan, duri dalam daging itu ya orang-orang munafik. Ya. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin tapi tidak mendukung umat Islam, tidak mendukung kaum muslimin, justru menjadi jasus, mata-mata. Jihad berlawan mereka, orang-orang munafik, sulit, berat. Kenapa? Karena yaitu tadi, posisinya mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mengaku dan menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengatakan, kami beriman, sholat, sholat seperti biasa, ya, saum, saum seperti biasa, mengerjakan amalan-amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, secara zahirnya, tapi kekafiran mereka simpan dalam hatinya. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman, kami bagian dari kalian. Tapi saat mereka kembali kepada setan-setannya, teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya saat kami berada di tengah-tengah kaum muslimin itu, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Istilah nama nongengan gitu. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi ya seperti itu tadi. Ini orang-orang munafik. Dulu para sahabat sempat datang kepada Nabi, wahai Rasul, apa enggak kita perangi saja mereka ini? Urang tumpes ya sekalian. Begitu. Apa kata Rasul? Jangan. Kalau seandainya mereka kita perangi, maka orang-orang akan mengira kalau Muhammad ini memerangi temannya sendiri. Jadi dilematis. Gitu. Dilematis. Dibiarkan merusak, menggerogoti. Kalau ditumpas, nanti timbul fitnah. orang-orang akan mengklaim kalau Muhammad dan yang bersamanya itu memerangi sahabatnya, memerangi temannya sendiri gitu. Jadi sabar Nabi Muhammad ini menghadapi mereka, ya, orang-orang munafik. Dengan apa berjihad melawan mereka? Bil ilmi wal hujjah, dengan ilmu, dengan hujjah, ya. Ini jihad melawan munafik. Nah, karena seperti itu keadaannya, makanya Nabi Allah sampai mengatakan humul aduwu, mereka itulah sebenarnya musuh yang sesungguhnya. Selain berjihad melawan orang-orang munafik, juga berjihad melawan orang-orang kafir, kafir yang nyata, jelas, al-muharibin, yang memerangi. Kalau orang-orang kafir kan udah jelas kelihatan kan, mereka nggak berpura-pura menampakkan sebagai muslimin mukminin, mereka nyata orang-orang kafir, sehingga untuk memeranginya sebenarnya lebih mudah, nggak akan timbul apa-apa kan, fitnah apa-apa kepada kaum muslimin, karena yang diperanginya jelas nyata orang-orang kafir yang memerangi, tapi bukan semua orang kafir, tapi orang-orang kafir yang muharibin, yang memang nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir yang tinggal di negara muslimin untuk satu keperluan misalnya, ya, atau karena ada perlindungan dari pihak negara, itu gak boleh dilukai, gak boleh diganggu, dibiarkan. Gak ada jihad melawan mereka. Jihad melawan orang kafir itu jihad melawan orang kafir yang memerangi. Kafir harbi, ya, yang memerangi. Kalau yang tidak memerangi, dibiarkan. Ya. Bahkan kita boleh berbisnis dengan mereka. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Ya. Boleh berbisnis, berdagang, kerjasama. Enggak jadi masalah. Ya. Dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Mumtahanah. Dibolehkan. Bahkan disebutkan di situ antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tidak mengapa untuk berbuat baik kepada mereka dan menegakkan keadilan terhadap mereka. Syaratnya mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari tempatmu. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pun berbisnis. Bahkan beliau juga kadang menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya. Menggadaikan baju perangnya. Nah. Dan kita tahu orang-orang Yahudi harta yang mereka peroleh ya, ya seperti itu, jelas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Artinya kita tidak perlu lagu, ngapain jual beli dengan orang Nasrani, dengan orang kafir, harta mereka kan gak jelas. Kalau harta mereka tidak jelas ya pasti begitu, orang kafir kok. Mereka gak ngerti riba atau tidak, ya kan? Bukan sisi itu yang dilihatnya. Tapi muamalah dengan mereka dibolehkan. Gak jadi masalah. Nah. Jadi yang diperangi, yang ditegakkan jihad kepada orang-orang kafir itu adalah orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi. Ya. Dan ini yang dimaksud dalam bab fadlul jihad, bab keutamaan jihad. Jihad melawan orang kafir yang memerangi. Ya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.